والتشهد الأول dan bertasyahud awal, wagu'uduhu dan duduk untuk melaksanakan tasyahudul awal sunnatun adalah sunnah. Ditinggalkan sekalipun dengan sengaja, hukumnya boleh. Cuma bagi yang meninggalkan tasyahud awal, sengaja atau lupa, disunnahkan untuk sujud sahwi. Diriwayatkan hadis daripada Abdullah bin Buhainah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat zuhur, kemudian dua rakaat Nabi tidak duduk sehingga para makmum juga berdiri. Setelah sholat itu selesai dan orang-orang menunggu Nabi salam, Nabi menambahi takbir dan sujud dua kali, yaitu sujud sahwi. Karena itu, ketinggalan atau lupa, meninggalkan atau lupa tasyahud awal itu tidak membatalkan sholat. Sebaliknya kalau tasyahud akhir dan duduk untuk tasyahud akhir, fardun adalah wajib, rukun hukumnya dikerjakan. Imam tidak tasyahud awal, makmum harus mutaba'ah kepada imam, mengikuti imam. Imamnya enggak tasyahud, makmumnya terus aja tasyahud. Batal hukumnya, kecuali niat pisah daripada imam. Udah berdiri, lupa, ya Allah, anak belum tasyahud awal, duduk lagi tasyahud, duduk lagi untuk baca tasyahud, batal hukumnya. Kalau udah berdiri, batal. Kalau masih mau berdiri, boleh duduk. Nah. Kalau tasyahud akhir hukumnya, rukun atau wajib, ditinggalkan batal sholatnya. Kemudian rukun yang berikutnya adalah salam. Paling sedikitnya bacaan tasyahud yaitu attahiyatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu paling sedikitnya tasyahud. Kenapa itu dikatakan tasyahud? Kan ada salam kepada Nabi juga di situ. Kan ada pujian terhadap Allah. Ini hukumnya taghlib. Karena yang paling utama di situ adalah tasyahud, maka yang lainnya ikut. Sempurnanya pembacaan tasyahud attahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Kalau yang kecil-kecil kita baca attahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat. Macam-macam memang riwayat hadis tentang tahiyat ini ada 24 hadis. At-tahiyat, apa tahiyat? At-tahiyatu lillah, segala bentuk penghormatan itu adalah semata-mata milik Allah. At-tahiyat jamak tahiyah. Orang-orang dulu itu cara penghormatannya itu macam-macam. Kepada raja-rajanya, pemimpin-pemimpinnya itu cara penghormatannya macam-macam. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala segala penghormatan itu adalah layak dan pantas untuk Allah. Memang yang paling pantas untuk dihormati adalah Allah. Orang hormatnya dengan mengangkat tangan. Kita juga diperintahkan oleh Allah untuk menghormati Allah dengan mengangkat tangan. Kalau takbir disunnahkan untuk mengangkat tangan. Allahu Akbar. Ada lagi cara penghormatan dengan merungkuk. Kalau ada rajanya berjalan merungkuk. Kita juga diperintahkan menghormati Allah dengan berrukuk. Ada lagi menundukkan kepala. Kita juga ketika sholat diperintahkan untuk menundukkan kepala melihat tempat sujud. Ada lagi penghormatan sampai dia duduk. Kalau ada rajanya misalnya duduk di atas kursi, dia ngesot duduk. Kita juga menghormati Allah subhanahu wa ta'ala sambil duduk. Ada lagi yang cara penghormatan dengan berdiri bangun. Kalau ada yang mulia datang bangun dia berdiri tegak. Kita juga diperintahkan menghormati Allah dengan cara bangun dalam sholat. Ada lagi sampai sujud juga diperintahkan dengan sujud. Ada cara penghormatan dengan pujian, kita juga diperintahkan untuk memuji Allah. Alhamdulillah, at-tahiyatulillah, itu pujian-pujian terhadap Allah. At-tahiyatulillah, segala bentuk penghormatan yang banyak tadi itu, yang pantas adalah lillah milik Allah. As-salawat. Sholat itu semata-mata milik Allah. Sholat lima waktu milik siapa? Untuk siapa? Untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kita kalau sholat, yang kita harapkan apa sih? Kan ridha Allah. Pahala dari Allah, as-salawatulillah, solat itu dilaksanakan adalah untuk Allah. At-tayyibat, pujian-pujian, kalimat-kalimat yang baik itu diaturkan adalah untuk Allah, subhanallah. Termasuk sedekah, kurban itu adalah untuk Allah semata. Kalau kita perhatikan at-tahiyat, segala bentuk penghormatan, pujian adalah milik Allah. Ibadah dengan lewat lisan. As-salawat, salat kita semuanya adalah untuk Allah semata. Ibadah lewat gerakan badan. At-tayyibat, segala bentuk kebaikan-kebaikan, sedekah juga termasuk, kurban juga termasuk, lillah adalah untuk Allah. Beramal atau beribadah lewat harta. Artinya segala bentuk yang kami ucapkan daripada kebaikan, segala perbuatan daripada kebaikan, segala yang kita keluarkan daripada kebaikan, lillah adalah untuk Allah. Kita habis-habisan untuk Allah. Cuma kita ini bisa tahu itu dari mana sih? Kita ini bisa tahu sholat, mengenal sholat, siapa yang ngajari? Kita ini kalau sholat menghadap ke Ka'bah, kiblat, siapa yang membimbing? Kita ini memuji kepada Allah, bisa membaca Al-Quran, siapa yang mengajarkan? Muhammad Rasulullah. Karena itu, jangan dilupakan yang menjadi wasilah perantara kita kepada Allah. Jangan kita kalau udah jadi alim, gak menghargai guru. Jangan kita kalau udah sehat, tidak menghargai dokter. Jangan kita kalau menjadi orang yang beriman, kenal sama Allah, bisa sholat, gak menghargai yang mengajarkan kita sholat, yang mengenalkan kita kepada Allah, yaitu Muhammad Rasulullah. Karena itu, kita diperintahkan untuk membaca setelah memuji Allah habis-habisan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan dihaturkan atasmu wahai Nabi Muhammad. Rahmat Allah tercurahkan kepadamu wahai Muhammad. Barakah Allah dilimpahkan kepada kamu wahai Muhammad. Kenapa kita tidak mungkin akan jadi orang beriman tanpa Muhammad Rasulullah? Kita enggak mungkin bisa membaca Al-Quran tanpa Nabi Muhammad. Kita enggak tahu sholat, enggak tahu halal dan haram kecuali atas dasar bimbingan Nabi Muhammad. Karena itu, kita ini jangan sampai lupa dengan Nabi. Sampai-sampai dalam sholat, ketika kita menghadap kepada Allah, Allah mewajibkan kita untuk ingat dengan Rasulullah dengan menghaturkan salam kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian bagaimana setelah kita mengenal Allah, kemudian kita berterima kasih dengan Nabi, mengaturkan salam dengan Nabi. Saudara kamu, orang-orang yang soleh, orang-orang yang beriman, jangan dilupakan pada setiap saatnya. Kalau memohon kepada Allah, jangan yang penting diriku sendiri. Ya Allah, jadikan aku orang yang kaya, yang lainnya melarat, ya Allah. Ya Allah, sehatkan badanku, yang lainnya kuat, sakit semuanya, ya Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang hidup, yang lainnya mati semuanya. Sendiri sih. Tapi, pedulilah dengan orang-orang di sekitar kamu, khususnya orang-orang yang soleh. Karena itu, setelah kita mengingat Nabi, ingat orang-orang yang soleh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, aku mohon keselamatan untukku dan juga untuk orang-orang yang soleh di antara hamba-hambamu. Kalau minta kepada Allah, kau ingin mustajab. Jangan minta sama dirinya sendiri. Ya Allah, lapangkan rezekiku, jadikan orang kaya, lancarkan urusanku. Ya Allah, urusanku dan urusan saudara-saudaraku kaum muslimin lancarkan ya Allah. Insyaallah cepat mustajabnya. Ya Allah, beri aku rezeki yang lebih ya Allah, dan juga ya Allah buka pintu rezekimu untuk saudara-saudaraku kaum muslimin. Insyaallah terkabul doanya. Islam ini tidak senang dengan egois. Islam itu senang dengan kebersamaan. Le senang kok ape? Kalau bahagia, bahagialah semuanya. Jangan minta kepada pribadi toh. Coba bagaimana Allah mengajarkan kepada kita. Setiap kita membaca surat Al-Fatihah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami jalan yang lurus. Ayat Qur'annya ihdina, bukan ihdini. Bukan ihdini, ihdina. Sekalipun sholat sendiri, ihdina siratal mustaqim. Karena itu, yang diharapkan kita semuanya. Nek dungo ojo dungo ijen kaya awakmu. Kape wong Islam itu gak no? Karena itu orang-orang soleh itu kalau baca kunut, walaupun sholatnya sendiri, bukan Allah Mahdini, Allah Mahdina. Kenapa? Sesuai dengan yang diatur dengan Al-Quran, ihdinas siratal mustaqim, supaya doanya itu kebersamaan. Dungah no, wong Islam kape. Karena orang mukmin itu, dulure orang Islam itu seperti dirinya sendiri. Dia akan susah kalau lihat saudaranya susah. Dia akan bahagia kalau menemui saudaranya bahagia. Sekalipun dirinya tadi itu bahagia, lek dulure itu susah, dia enggak bahagia. Badannya sehat, saudaranya sakit, dia kepikiran, ya Allah kasihan. Didoakan sehat, diusahakan dia sehat, dikasih biaya beli obat, perawatan, macam-macam. Itu orang muslim. Itu orang mukmin. Alhamdulillah, anak sehat. Mesti gak peduli dah, biar dia sakit, ada apa. Yang penting aku sendiri. Islam tidak demikian. Kepedulian. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Setelah kita memuji Allah, mengaturkan salam kepada Nabi, berdoa untuk diri kita dan saudara-saudara kita, kita mantapkan kita menjadi orang yang beriman dengan membaca Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Pakai abduhu wa rasuluh. Ada riwayat yang lain, ashhadu an la illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. Karena itu fuqaha ahli fikih menyatakan boleh asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, boleh asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian setelah itu menghaturkan salawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pakai Sayyidina apa enggak? Pakai Sayyidina boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Karena Nabi membahasakan dirinya adalah Sayyid. Ana Sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku ini Sayyid, pemimpin kalau Sayyid itu. Pemimpinnya turunan Adam dan aku tidak sombong. Boleh. Karena Nabi membahasakan dirinya adalah Sayyid. Bagaimana kalau tidak baca Sayyidina? Enggak apa-apa, jangan dimarahi. Kenapa? Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, kami tahu caranya salam kepadamu di dalam sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa nusalli alaik? Caranya kami bersolawat kepada kamu dalam solat bagaimana? Nabi menjawab, Gulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ucapkan dengan kamu membaca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Gak pakai Sayyidina. Itu bahasa dari Nabi. Karena itu sebagian ulama dan para habaib khususnya, apabila sholat, kalau khusus dalam sholat, dia kalau bersholawat gak pakai Sayyidina. Sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kalau di luar sholat, netek Sayyidina wa Maulana wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata'ina Muhammad. Kalau di dalam sholat, gak pakai. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Nabi. Kalau lafaz itu dari Nabi, itu lebih sempurna. Sama dengan adzan. Nabi mengajarkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Setelahnya apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mana bagus, enggak usah ditambahin. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan Rasulullah. Karena itu adalah lafaz yang diajarkan oleh Nabi. Jadi masing-masing sih baca sayyidina niat hormat kepada Nabi bagus. Enggak baca sayyidina kepingin meresiskan dengan yang dilafadzkan oleh Nabi baik. Tapi jangan karena kamu ingkar. Oh, kon berarti enggak bagus lah emojo sayyidina Muhammad. Ojo. Sing enggak baca sayyidina Muhammad kurang ajar. Menghormati kanjeng Nabi, tidak membaca sayyidina Muhammad juga tidak boleh. Ini ceruwet. Punya dasar masing-masing. Nah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sebagian ulama menyatakan, salawat kepada Nabi itu hukumnya wajib dalam sholat. Memang iya. Karena itu, sallu alaihi wasallim taslimah minimal dalam sholat. Minimal dalam sholat. Kalau kita mau perhatikan, lafaz Ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi. Wasallimu taslima dan salamlah kepada Nabi. Ini satu gambaran bahwa yang senang salawat dan salam kepada Nabi itu orang-orang yang beriman. Karena itu Allah yang memerintahkan untuk kita mengaturkan salawat dan salam kepada Nabi, bukan kepada seluruh manusia. Ya ayyuhan nasu sallu alaihi wasallimu taslima. Tidak, tapi khusus ya ayyuhalladzina amanu, yang beriman, sing ngaku-ngaku wong mukmin, sallu alaihi, salawatlah kepada Nabi, wasallimu taslima, dan salamlah kepada Nabi dengan sebaik-baik salam. Artinya semakin kita senang salawat kepada Nabi, itu mempertandakan imannya kita semakin kuat. Kalau sholawat kepada Nabi, jangan sampai misano salam, makruh. Kan dua yang diperintahkan oleh Allah, sallu alaihi wa sallimu. Karena itu kalau sholawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallim. Pakai wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Salam dan sholawat jangan dipisah. Loh. Nah kalau dalam tasawuf, kok dari salam? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salamnya kemana? Salamnya harus ditaruh di muka. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamnya ditaruh di muka. Jadi salawat dan salam kepada Nabi. Sing senang salawat kepada Nabi. Biar manfaat lancar insyaAllah hidup ini. Kalau selalu bersolawat dan salam kepada Nabi. Ada satu cerita. Ada satu orang ini. Dia. Waktu haji. Dilihat sama Sufyan Tsauri. Titik-titik solawat. Duduk kecepan solawat. Bangun solawat. Yang dibaca solawat. Tawaf itu solawat. Sa'i solawat. Solawat. Terus. Syahan Sufyan. Ini kok dibaca solawat. Toh. Apa tidak ada bacaan yang lain? Ditegur. Kamu kok saya lihat dari tadi. Kok yang kamu baca solawat. Terus. Akhirnya cerita, iya. Sebenarnya ada ceritanya. Ada sebabnya aku kok seneng salawat kepada Nabi. Apa? begini, dulu itu aku bersama orang tuaku pernah melaksanakan haji, tetapi orang tuaku sakit keras waktu itu dan akhirnya mati. Aku lihat keadaan matinya orang tuaku ini sangat mengenaskan. Wajahnya melotot misalnya. Hitam, seakan-akan gambaran matinya suhul khotimah. Aku malu kalau orang tuaku ini bisa dilihat oleh orang-orang yang lain. Bagaimana mereka akan menceritakan keadaan orang tuaku, ayahku. Sampai tak tutup-tutupi sama aku. Saya tutup dengan serbanku. Supaya gak ada orang yang tahu. Akhirnya aku berdoa selalu kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni ayahku ini. Karena terlalu dengan itu sampai ketiduran. Ngantuk sampai turu. Di tengah-tengah tidur, ada datang seseorang dengan pakaian yang putih-putih, wajah yang berseri-seri. Baunya sangat harum. Datang. Dilihat si mayit itu yang udah tertutup. Dibuka. Kemudian didoakan, diusap. Yang asalnya wajahnya hitam menjadi bercahaya. Yang asalnya serem menjadi berseri-seri. Seneng orang ini, anaknya ini. Akhirnya ketika dia, orang yang nolong, yang tampan tadi itu datang, mau pulang ditanya, "Bapak terima kasih ya, udah nolong ayahku. Siapa Anda? Kamu gak kenal dengan aku?" "Enggak, aku Muhammad Rasulullah. Bapakmu ini adalah orang yang selalu bersolawat dan salam kepada aku. Dia paling senang bersolawat dan salam kepada aku. Karena itu orang yang senang bersolawat dan salam kepada aku, aku akan tolong dia sampai di hari kiamat." Dan keadaan orang tuamu ini perlu ditolong. Aku Muhammad Rasulullah tidak akan melupakan orang yang cinta salawat dan salam kepada aku. Akhirnya anak tadi itu bangun dari tidurnya. "Ya Allah, mudah-mudahan mimpi beneran ini. Mudah-mudahan berubah ayahku." Dibuka serbannya pelan-pelan dilihat. Masya Allah. Berubah beneran. Berubah beneran berkat pertolongannya Rasulullah. Karena itu kalau kepingin ditolong sama Nabi, yang banyak sholawat kepada Nabi. Insya Allah orang yang rajin bersholawat dan salam kepada Nabi, hidupnya di dunia ini akan bagus. Karena selalu dirahmati oleh Allah. Satu sholawat kepada Nabi dapat 10 rahmat Allah. Orang yang rajin bersolawat dan salam kepada Nabi, matinya husnul khatimah. Orang yang rajin bersolawat dan salam kepada Nabi, nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatnya Nabi. Orang yang rajin bersolawat dan salam kepada Nabi, dekat dengan Nabi di surga Allah. Ojo malas sampean. Kerja ambil sholawat, ibu-ibu yang pasar ambil sholawatan, sing rajin sholawat, insya Allah kerjaannya berkah. Insya Allah sampean berkah. Insya Allah. Allah menjadikan kita semuanya orang yang cinta bersholawat dan salam kepada Nabi. Apapun bentuknya, silahkan. Salawat tibbil gulub, bagus. Salawat naria, baik. Apapun bentuknya salawat, baik. Jangan dibatasi. Sakarepmu. Yang penting, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Laksanano. InsyaAllah bagus. Sukses. InsyaAllah berkat Nabi, baik. Kenapa? Salawat itu dzikir kepada Allah dan juga bertawassul dengan Nabi. Kalau kita baca subhanallah, dzikir kepada Allah. Alhamdulillah, kita sebut nama Allah. Astaghfirullah, kita sebut nama Allah. Kalau salawat kepada Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berdzikir kepada Allah dan juga kita sebut kekasih Allah Muhammad Rasulullah. Hebat, komplit insyaAllah. Amin. Allahumma.